bermanhaj yang sahih. Kita harus bermanhaj salaf. Orang ini punya manhaj yang lurus. Oh, ini orang tidak punya manhaj. Apa ini? Makhluk apaan manhajnya? Ini yang akan kita bahas. Hidup ini, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin maupun manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah kepada aku saja. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara beribadah kepada Allah itu? Sedangkan dalam ayat itu menyiratkan bahwa seluruh hidup ini harus bernilai ibadah. Berarti hidup kita dari A sampai Z, dari makan ke makan lagi, dari tidur ke tidur lagi, dari nikah ke nikah lagi, semua harus bernilai ibadah. Ya, bekerjanya merupakan ibadah. Sampai makannya memiliki nilai ibadah. Masuk ke dalam WC ada nilai ibadahnya. Begitu pula dengan berkeluarga, beristrinya pun memiliki nilai ibadah. Maka diperlukan jawaban atas pertanyaan bagaimana cara beribadah. Sama dengan pertanyaan bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Karena sesungguhnya kita tidak tahu ketika lahir sampai dewasa, kalau tidak diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak mungkin kita tahu bagaimana caranya menjalani hidup ini. Karena banyak yang tidak tahu, maka bermacam-macam agama orang. Ada yang kemudian mengikuti tokoh, muncullah agama Buddha, agama Hindu, dan isma-isma yang lain. Ada pula yang mengikuti agama yang sudah diselewengkan, maka muncullah orang-orang yang mengikuti orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, dan sebagainya. Dan ini adalah kerjaan syaitan untuk menyelewengkan umat manusia. Maka sejak zaman Bani Israel telah terjadi perpecahan dan penyelewengan itu. Dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian di dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis Iftiraqil Ummah namanya. Hadis tentang perpecahan umat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahud ala 71 firqatan wa iftaraqatil nasara ala 72 firqatan wa sataftariqu hadhihi al-umma. Dalam riwayat lain, وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْمِلَّةِ. Dalam riwayat lain disebutkan, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 golongan. seluruh manusia, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Muslim, ada yang selain tiga itu, Hindu, Buddha dan sebagainya. Tapi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama-agama yang ada asal kitab sucinya. Karena tidak ada kepentingan untuk menjelaskan agama-agama yang tidak ada asal usul kitab sucinya. Kalau Hindu Buddha itu tidak ada, karena urusannya dengan kepatuhan orang, ketundukan pada tokoh. Nah selanjutnya nanti orang Islam juga begitu, ada yang mengikuti seperti itu walaupun muslim. Baik, kita lanjutkan dulu hadisnya. Orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula orang Nasrani, ummatul Injil, ummatu nabiyina Isa alaihi salam. Umat Nabi Isa alaihi salam terpecah belah pula menjadi 72 golongan. Lalu bagaimana dengan umat ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umat ini, umatku, akan terpecah menjadi 73 golongan. Tidak penting cuma sampai di situ. Penting dilanjutkan kalimatnya. Semuanya berpotensi masuk neraka. Semua yang mana ini maksudnya? Umat ini. Karena pada kalimat yang terakhir ini kepentingannya adalah berbicara tentang umatnya sendiri. Adapun 71 dan 72 golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kaumnya sudah berlalu dan masing-masing laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Masing-masing telah mendapatkan apa yang telah mereka usahakan. Adapun umat ini, perjalanannya kemudian akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dari 73 golongan itu, hanya satu yang selamat. Satu yang selamat ini apakah dalam bentuk ormas, dalam bentuk partai, dalam bentuk suku golongan, atau dalam bentuk sebuah koalisi? Tidak ada. Muncul pertanyaan dari sahabat, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka yang satu golongan itu ya Rasulullah? Dijawablah dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum, mereka adalah man, siapa saja. Nah, ini yang perlu dicatat. Man, whoever, siapa saja. Kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang meniti jalan hidupnya sesuai dengan jalan hidupku dan jalan hidup para sahabatku. Nah, baru kita bisa menjawab apa itu manhaj. Manhaj secara bahasa artinya tempat berpijak atau tempat atau jalan yang dilalui. Secara bahasa ini maka manhaj sama dengan istilah syariah. Pengambilan kata syariah itu dalam bahasa Arab dari syari'atul ma, kalimat syari'atul ma. Syari'atul ma artinya jalan setapak yang dilalui orang untuk menuju ke sumber air. Karena kita tahu di jazirah Arab, wilayah gurun pasir itu, tempat yang ada airnya itu cuma tempat tertentu saja. Maka jalan yang dilalui, jalur yang dilalui untuk sampai ke sumber air itu namanya syariat. Syariatul ma. Sepadan juga dengan makna sunnah. Manhaj, syariah, sunnah. Sunnah itu secara bahasa adalah cara yang dilalui, metode yang dipakai dalam melakukan apa, atau contoh yang pernah dilakukan oleh orang sebelum kita, itu namanya sunnah. Maka secara bahasa bersatu antara makna manhaj, sunnah, dan syariat. Kalau manhaj hidup, maka al-Islam. Manhaj dalam menjalani Islam adalah cara bagaimana menjalankan ajaran Islam ini. Ini yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu mereka yang meniti jalan hidupnya dalam rangka menjalankan al-Islam sesuai dengan jalan yang telah kulalui, cara yang kutempuh, contoh yang kuteladankan, juga contoh dan cara yang telah dicontohkan oleh para sahabatku. Maka manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut tadi, siapa mereka? Mereka adalah orang yang menjalani atau meniti jalan hidupnya sesuai dengan jalan hidup yang telah kujalani dan para sahabatku. Dalam hadis yang lain, hum al-jama'ah. Al-jama'ah yaitu Ahlus Sunnah wal-Jama'ah. Sekarang mari kita menuju pada kerucut kesimpulan hakikat manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, cara hidup di dalam menjalani syariat Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka di dalam hadis yang lain, saling bertautan dan saling bergandengan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membentengi umat ini dari perpecahan, beliau menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajil wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hadisnya sampai di situ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian harus berpegang teguh pada sunnahku. Tadi apa sunnah? Cara, metode, jalan, jalur yang dilalui. Sampai pada juklak teknis. Menjalani agama Islam ini, kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Ini pentolan sahabat. Min akabir sahabat, para pembesar sahabat, para pemuka sahabat, para ulama'nya, pemimpin-pemimpin umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnahku dan pegang teguh sunnah para khulafa rasyidin di mana mereka berbekal petunjuk. Pegang teguh, pegang erat-erat itu, bila perlu gilir dengan gerahammu. Kalimat ini oleh Al-Hadri Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dijelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan manhaj ini mudah lepas, apalagi di akhir zaman. Kalau tidak kuat kita berpegang teguh, maka bisa lepas. Maka jangan sampai lepas. Di samping berpegangan teguh dengan itu, gigit dengan gerahammu supaya tidak lepas. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hindarilah, jauhilah kreasi-kreasi baru dalam cara beragama Islam. Kreasi-kreasi baru itu disebutkan di sini dalam rangka komparasi antara bagian pertama dari hadis ini dengan bagian kedua dari hadis tadi. Kalau bagian pertamanya disebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, bagian keduanya berarti lawan daripada bagian pertama, dan jauhilah kreasi-kreasi baru yang perlu kita pahamkan pada diri kita masing-masing adalah apa yang dimaksud kreasi-kreasi baru ini. Disebut kreasi baru, disebut bid'ah, disebut muhdatsatil umur, berarti selain yang disebutkan tadi. Kalau tidak ada sunnah Rasul, tidak ada sunnah khulafa rasyidin, tidak ada sunnah para sahabat dalam hal tertentu dalam cara beragama, berarti muhdatsatil umur. Simpel sekali hadis ini. Kalau muncul pertanyaan, lalu apa yang disebut dengan muhdatsatil umur? Kreasi-kreasi baru dalam cara beragama itu, yaitu yang tidak ada stempel, contoh, teladan dan sunnah Rasul di situ, tidak pula dari sahabatnya. Maka kalau kita membahas tentang masalah cara beragama ini, cara beribadah kepada Allah SWT, muncul pertanyaan, ada gak sunnahnya seperti itu? Kok kamu bikin cara seperti itu? Apa pernah ada sunnahnya seperti itu? Misalnya, misal kita ambil contoh ya, karena kata para ulama, fadil misali yattadihul maqal, dengan memberi sampel contoh maka permasalahan menjadi jelas. Berzikir, berzikir adalah ibadah, ibadah yang besar, dan banyak sekali dalil menunjukkan keutamaan berzikir kepada Allah. Allah Azza wa Jalla menyatakan uzkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Berzikirlah kepada Allah, sebutlah nama Allah yang banyak dan sucikan dia pagi dan sore. Bertasbihlah pagi dan sore, banyak berzikir. Dan zikrullah ini amalan yang ringan tapi besar pahalanya. Maka orang kalau diajak berzikir, ini ajakan yang mengenakan sebenarnya, apalagi ditambah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah maka hati menjadi tenteram. Nah, adanya zikrullah ini sebagai sebuah ibadah yang besar dan memiliki fadilah, keuntungan, manfaat yang banyak, ini sudah jelas, sudah tentu di dalam Islam. Siapa yang memungkiri hal itu? Dan kita semua sebagai umat Islam harus meyakini itu. Permasalahannya adalah bagaimana caranya berzikir. Itu yang dibahas dengan manhaj itu. Bagaimana manhaj Anda dalam berzikir? Anda berzikir, mereka berzikir, dan kami juga berzikir. Tapi permasalahannya terletak pada bagaimana Anda berzikir, bagaimana cara saya berzikir, bagaimana mereka berzikir. Jangan karena kami tidak kumpul dengan Anda dengan pakaian putih semua dan kumpul tiap hari Minggu yang Nasrani Natalan di apa namanya di gereja nyanyi-nyanyi dan yang ini di lapangan misalnya. Yang ini tiap malam Jumat, yang ini tiap hari Ahad pagi. Yang itu ke gereja. Semua mengklaim puji Tuhan. Yang sana puji Tuhan, ini juga memuji Allah. Sono hari Minggu pagi, ini juga Minggu. Yang ini malam Jumat. Yang dipermasalahkan dalam bermanhaj adalah bagaimana cara Anda berzikir. Apa yang Anda zikirkan? Ucapannya macam mana? Itu semua ada contohnya. Semua itu ada juplak teknisnya, ada ilmunya. Jangan cuma sekedar paham bahwa zikir adalah ibadah besar, manfaat banyak, maka mari kita berzikir semau kita, ayah tidak boleh. Itu muhdatsatul umur. Nanti yang satu datang dengan paket zikir tertentu, dengan gilengan kepala yang khusus, ditentukan jumlahnya yang khusus, zikir ya Allah 1000 kali, pakai spanduk gede, zikir ya Allah 1000 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah lelah ya Allah, jadi disingkat Allah. Ayo, apa singkatannya Allah? Kayak orang nulis SMS pakai singkatan. Ya Allah disingkat, kemudian ya-nya hilang, tinggal Allah-nya saja. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Betul? Nah, kepanjangan kalau Allah, maka dibikin lagi singkatannya yang lebih simpel lagi. Karena ini zaman-zaman singkatan. Zaman SMS. Yang menjadi YG. Ya? Allah jadi. Pernah dengar ada orang zikir hu hu hu hu hu nggak pernah dengar gitu. Ini berarti memang udah modern ini. Itu mungkin kuno, yang ini kino. Ya, gitu. Itu muncul kemudian tarekat-tarekat yang banyak dalam berpikir. Ada yang buat aturan khusus. La ilaha illallah dengan gelengan kepala segitiga. Kanan, atas, bawah. Nah, itu ada rumusnya dalam tarekat Naqsyabandiyah begitu. Bagaimana kalau seandainya antum geleng sebaliknya? Balik kiri. Nah, begini. Bisa salah antum, hidayahnya malah dari buntut dulu. Tidak nyambung nanti. Nah, itu. Jadi dibuat-buat cara-cara itu tanpa contoh, tanpa sampel dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat. Maka suatu saat di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an masih hidup. Dan beliau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk sahabat muda. Pada kisaran umur Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik radhiyallahu anhum, mereka anak-anak remaja yang disebut dengan al-abadilatul arba'ah, para Abdullah yang empat. Mereka anak-anak remaja di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berumur 50-an. Di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, maka muncul generasi-generasi baru, namanya generasi tabi'in. Generasi yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sahabat. Rasulullah alaihi salatu wasallam wafat, muncul generasi baru yang baru pada lahir, kemudian remaja, kemudian pemuda. Nah, muallim mereka, guru mereka adalah para sahabat. Mereka tidak ketemu Rasul. Mereka itu yang disebut tabi'in. Nah, di zaman tabi'in inilah muncul orang dengan kegemaran berzikir. Prototipe daripada majelis-majelis zikir yang sekarang itu ada moyangnya dulu. Di zaman tabi'in mereka kumpul-kumpul, ngeriung gitu, bikin lingkaran. Cuma belum ada uniform khusus. Now, by uniform. Special uniform. Ya, dengan seragam khusus orang berzikir pakai seragam. Jubahnya, kemudian apa, selendangnya itu, udang-udangnya itu. Mungkin nanti dikreasi juga tasbihnya yang khusus. Kemudian jumlah hitungannya apanya. Nah, di zaman Abu Bakar Mas'ud radhiyallahu anhu dulu belum ada tasbih, adanya biji-bijian itu ditumpuk. Ditumpuk. Belum ada teknologi tasbih. Mungkin benang belum ada, bisa jadi waktu itu. Atau sudah ada, tapi memang mereka belum kepikiran gimana nyambung antara satu biji dengan biji yang lain. Nah, itu. Jadi mereka caranya dengan menumpuk aja itu. Entah ada yang pakai kerikil-kerikil atau biji asem atau apa, baru di depannya. Komandannya ini bilang, sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Subhanallah, subhanallah. Karena dulu mah masih pakai cara sederhana seperti ini, masih bisa dengan slow gitu ya, pelan, subhanallah. Karena gak mungkin kalau cepet-cepet. Sekarang digital, ya, dipijit mental angkanya. Digital. dipijit mental angkanya digital. Tik keluar angka satu. Tik tik berarti dua tiga. Cepetan mana gerakan lisan dengan jempol menekan. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih cepetan ini. Bisa jadi ini udah 100, lisan baru 33. Musibah. Apakah bisa itu orang menipu Allah azza wa jalla? Ya Allah udah 100. Tahunnya baru 33. Ini cara-cara. Di antara ulama yang menjelaskan bid'ahnya pemakaian tasbih itu Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam sebuah risalah kecil yang sangat indah dan sudah diterjemahkan saya kira ke dalam bahasa Indonesia. Nah itu cara, waktu, penentuan angka, jumlahnya berapa dan berapa kalimatnya yang dibaca, dengan cara seperti apa dibaca, dibuat kreasi-kreasi khusus muhdatsatil umur yang fokusnya sesungguhnya adalah ibadah. Mereka berniat ibadah. Dengan ibadah itu mereka menginginkan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla tidak mungkin dekat dengan orang yang tidak mengikuti aturannya dan tidak mengikuti aturan Rasulnya. Itu contoh yang lain. Bersolawat. Siapa yang mengatakan solawat itu tidak baik? Islam, Al-Quran menyuruh kita semua untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi pembahasan tentang manhaj berarti pembahasan tentang bagaimana cara Anda bersolawat. Saya bersolawat, antum bersolawat, mereka bersolawat, kita semua bersolawat. Bedanya adalah bagaimana cara kita bersolawat. Anda yakin bahwa solawat itu pahalanya besar? Kami juga yakin. Mereka juga mungkin meyakini hal itu. Dengan bersolawat, maka dapat syafaat Nabi dan sebagainya dan sebagainya. Ibadah. Intinya solawat merupakan sebuah ibadah besar. Hadis yang terkenal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang bersolawat untukku sekali, kata Nabi, maka Allah balas untuknya bersolawat 10 kali. Ini bicara fadilah namanya. Dalam salawat-salawat yang bid'ah itu sering diunggul-unggulkan dengan menunjukkan hadis-hadis seperti itu, ayat-ayat dan hadis-hadis yang indikasinya adalah fadilah, keutamaan, keistimewaan berzikir, keistimewaan bersalawat, keistimewaan salat duha, keistimewaan ini fadailul a'mal. Kalau masalah fadilahnya tidak kita ingkari, cuma yang jadi masalah adalah bagaimana manhaj Anda dalam berzikir, manhaj Anda dalam bersolawat, manhaj Anda dalam baca Al-Quran, manhaj Anda di dalam sholat, manhaj Anda di dalam bertakbir atau takbiran. Karena beda bertakbir dengan takbiran. Kalau takbiran itu ada akhiran an, berarti mainan takbir. Tahlil benar, tapi kalau ada an-nya di belakang berarti mainan tahlil. Yasinnya benar, tapi kalau yasinan berarti mainan yasin. Maksudnya yasin dibaca 11 kali baru wal Qur'anil Hakim. Yasin, yasin, yasin, yasin, yasin, yasin, yasin. Ini sudah 11 kali baru wal Qur'anil Hakim. Dan diambil ayat lain. Pesalawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah ibadah yang menuntut dalil. Ucapan salawat itu yang mana? Al-Imam Al-Albani rahimahullah telah menyusun sebuah kitab berjudul Sifatul Salatil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bagian akhir dari kitab itu didapati beliau menuliskan di situ, mengumpulkan 5 format salawat yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan baca sifat salat Nabi nanti. Kemudian Ustaz kita Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdillah juga menulis buku sifat salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kumpulkan di situ 8 format salawat yang butuh petunjuk tentang bagaimana bersalawat. Silakan merujuk pada kitab-kitab tersebut. Insyaallah mendapati kehausan ilmiahnya, dahaga ilmiahnya akan terobati. Muncul pula salawat-salawat yang diklaim sebagai salawat sesungguhnya adalah salawatan mainan salawat atau salawat mainan. Dan kalau ditelisik lebih dalam, salawatan tersebut isinya sesungguhnya bukan salawat, ternyata tawassulan. Tawassulnya benar, kalau tawassulan berarti main-main dengan tawassul. Nah, seperti salawat apa itu? Ya Rabbi bil itu apa ya? Salawat apa itu? Itu diklaim sebagai salawat juga itu. Ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam karam. Suara keduanya begitu karam. Ya. Biasanya salawatan yang isinya sesungguhnya tawassulan itu ada bitnya. Perhatikan, ada bitnya. Bil Mustafa, bijahi sayyidina Abi Bakrin, bijahi, bijahi, bijahi. Itu sesungguhnya tawassulan. Begitu juga salawat nariyah. Begitu. Atau disebut oleh mereka salawat munjian. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad. Coba kalian yang mengerti bahasa Arabnya, dia akan menulis ketemu bi lagi, meminta sesuatu kepada Allah dengan wasilah Nabi, bijahi Sayyidina Muhammad, dengan perantaraan kehormatan dan pamor karisma Nabi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yaitu bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa. Kalau di sini bihi, tanhallu bihi al-uqadu wa tanfaridu bihi al-qurun dan seterusnya dan seterusnya. Itu sesungguhnya adalah tawassulan, bukan salawat. Itu yang sudah lama dan beredar sangat luas ya. Sekarang muncul salawat apa namanya komersial yang memang dikasetkan, dibikin album, album sholawatan, album cinta Rasul, album macam-macam lagi. Ini sholawat komersial. Karena kalau sholawat nariyah itu dulu penggubahnya itu tidak nyari duit dengan sholawat nariyah itu. Mereka yakin mereka dapat pahala dengan bersholawat seperti itu. Ya, sekilas itulah yang bisa kita bahas tentang hakikat manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ringan aja. Yang tidak ringan ini kayaknya pertanyaannya. Biasanya kalau ada bahasan seperti ini, ada yang merasa ketonjok, ada yang merasa ketempeleng, ada yang merasa di tendang-tendang. Oh, enggak mas ya, saya ini sangat sayang kepada umat. Ya, kalau enggak sayang, saya mendingan tidur aja di rumah. Di sholat duhur itu enaknya tidur. Apain datang ke Bintaro jauh-jauh untuk nonjok-nonjokin orang aja, enggak. Itu saya bermaksud dengan kalimat-kalimat itu untuk mengelus umat, dielus, dielus. Cuma biasanya orang punya penyakit bisul itu begitu dielus itu rasanya masih gitu. Jadi mohon maklumi saya gitu, teknik memecahkan bisul. Lus, lus, lus. Lama-lama wis enak, ini matang. Oh. Itu. Semoga cubitan-cubitan psikologis saya diiringi dengan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, sehingga rasa pedesnya lisan saya ini kalau diiringi dengan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, jadi lega aja dadanya, lapang saja hatinya, berjiwa besar, dan itu berarti orang itu dapat hidayah. Semoga kita semua dapatkan hidayah dan taufik. Bukan taufik hidayah ya, taufik hidayah tukang badminton. Pertanyaan pertama, bentuk sholawat yang benar seperti apa? Karena tadi ada beberapa sholawat yang disahihkan. Sudah. Jawabannya global saja tadi sudah saya tunjukkan sumbernya, ya. Apakah merayakan atau mengucapkan selamat ulang tahun dibolehkan dalam Islam dengan alasan bukan ibadah? Loh, lisan kita ini mestinya mengucapkan ucapan yang nilainya ibadah, tidak boleh sia-sia. Allah Azza wa Jalla berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun adid. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh seorang manusia, seorang hamba Allah, melainkan di sisinya ada malaikat yang mencatat, raqibun adid. Malaikat tersebut raqibun, mengawasi dengan adid, dengan ketat. Mengucapkan apa? Ditulis. Apalagi hal yang dalam kategori ibadah, ya, sebuah perayaan, kemudian diselewengkan dengan cara dan waktu yang tidak ada sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah meninggalkan maksiat termasuk membantu agama Allah? Mohon penjelasannya. Apa yang dimaksud membantu agama Allah? Menegakkan agama Allah, menegakkan dinullah supaya tidak roboh. Menegakkan dinullah di sini memiliki dua makna. Pada skala pribadi, dengan dijauhinya maksiat, maka keutuhan ketundukan syarat tunduk patuhannya kepada Allah menjadi tegak. Karena maksiat itu lawannya taat. Kalau bermaksiat berarti tidak taat. Ketunduk patuhan dan ketaatan kepada Allah itu menjadi bangunan yang kuat pada diri kita tatkala kita menjauhi maksiat. Pada skala masyarakat dan komunitas Islam, tatkala satu orang bermaksiat, maka sesungguhnya telah memugar sebagian dari dinding bangunan komunitas Islam dan bikin kerjaan orang Islam yang lain, sehingga orang Islam yang lain dibikin repot harus berakhlak ma'ruf dan bernahi mungkar. Tetapi tentu dalam al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil mungkar terdapat fadilah yang besar. Maka merusak dan merongrong disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih al-Bukhari bahwa umat ini diumpamakan sebagai orang-orang yang menjadi awak perahu, awak kapal layar. Ada yang di bagian atas, ada yang di bagian bawah. Kata yang di bagian atas supaya ini tidak bolak-balik, kita mendingan kita bolongin aja dulu ini supaya nanti airnya ada yang bisa kita ambil. Nah kalau semua berpikir ini kan cuma saya yang bolongin, yang lain bolongin juga, akhirnya tenggelam perahu itu. Nah ini bicara maksiat dalam skala komunitas. Yang ini berpikir yang bermaksiat kan cuma saya, umat Islam yang lain kan enggak. Tentu perahu umat ini tidak akan tenggelam. Yang satu bolongin dari sisi politiknya, yang satu bolongin dari sisi ekonominya, yang satu lagi dari sisi pendidikannya. Akhirnya perahu umat ini bolong di mana-mana, bocor. Kita semua tenggelam. Gitu. Bagaimana cara sholat isya? Ketika kami datang di masjid sudah sholat isya dan sholat tarawih sedang dilaksanakan. Sholat isya-nya bagaimana? Saya ingin berjamaah. Pertanyaannya bisa dikerucutkan, bolehkah? Mungkin maksudnya, bolehkah saya nempel pada orang yang sedang sholat tarawih padahal niat saya adalah sholat isya? Mereka dua rokaat. Setelah dua rokaat saya lanjut naik dua rokaat lagi sebagai sholat isya. Jawabannya boleh. Beda niatnya? Iya boleh. Pernah tidak mendapati orang sedang sholat di terminal atau di musola apa di masjid stasiun, masjid rest area gitu, dia lagi sholat di depan kita, kemudian kita tempelin kita sholat, siapa tahu dia sholat sunnah, ternyata dia baru dua rakaat salam, kita lanjut. Ternyata dia belum sholat duhur. Nah, dia mau sholat duhur, tempelin juga orang yang lagi sholat ini. Niatnya, kembali kepada niatnya. Dan tidak ada harus bertanya, ini yang lagi sholat ditanya, mas, sholat wajib apa? Ya. Kedua, doa iftitah apakah cukup pada awal tarawih? Apakah setiap dua rakaat baca doa iftitah? Pertama, doa iftitah itu hukumnya sunnah. Setiap kali setelah takbiratul ihram ada syariah doa iftitah. Tapi masalah dibaca atau tidaknya itu tidak wajib. Ya. Mungkin pertanyaan ini muncul tatkala orang itu jadi imam di dalam rombongan yang biasa pakai gaya ekspres. Ya, ini saya berasumsi pertanyaan ini mungkin untuk modal bagi yang imamin jamaah ekspres yang 23 rit dalam setengah jam. Itu supir mabok aja enggak nyampe, Mas. Supir mabok aja enggak bisa itu setengah jam 23 rit. Dia bisa. Ya. Jadi doa istiftah dibaca pada setiap setelah takbiratul ihram. Dan itu memang syariahnya. Permasalahannya baca atau tidaknya, hukumnya sunnah. Jika dibaca mendapatkan pahala, tidak dibaca tidak berdosa. Bukan tidak apa-apa, apa-apa kalau tidak dibaca. Apa-apa gimana? Ya hilang fadilahnya. Kita tidak dapatkan fadilahnya. Berarti kan apa-apa. Kalau bicara sunnah itu kan hukumnya sunnah. Kalau dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan enggak apa-apa. Jangan bilang enggak apa-apa. Apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata penanya, pada zaman Rasul apakah ada manhaj? Bila iya, apa nama manhajnya? Bila tidak ada, berarti manhaj adalah bid'ah. Insyaallah enggak ngerti. Justru adanya Rasul itu jelas sekali manhaj beragama ini. Mungkin yang nanya ini belum paham. Dari tadi saya ngomong waktu mukadimahnya tuh mungkin tidak paham apa yang dimaksud dengan manhaj. Makanya Mas Yar, ini kita evaluasi bersama nih. Kita itu kalau datang ke suatu pengajian, dengarin dulu dengan seksama subjek predikat objeknya yang mana, gitu ya. Jangan subjeknya hilang, dapat predikatnya, terbentuk kalimat tidak sempurna. Mungkin tadi ketika saya bicara mubtada gitu ya, tidak dengar mungkin atau ketinggalan mungkin. Manhaj itu bukan kelompok, Mas. Nah, karena kan di sini pada zaman Rasul apakah ada manhaj? Bila iya, apa nama manhaj? Manhajnya manhaj Rasul, kita juga sekarang manhajnya manhaj Rasul. Jangan dikira bahwa kalau orang mengatakan manhaj salaf, oh ini kelompok salaf, kelompok gitu. Bukan, manhaj itu bukan kelompok. Manhaj adalah cara beragama. Cara beragama kita ngikutin siapa? Atas dasar apa kita beragama? Seperti tadi, cara kita bersolawat, cara kita bertahajud, cara kita bertarawih, ikutin cara siapa? Bukan berarti kelompok apa manhaj itu, bukan. Tapi memang kalau dibalikkan, setiap kelompok itu punya manhaj tersendiri, itu benar. Partai belang-belang punya manhaj belang-belang. Partai hitam putih punya manhaj hitam putih dalam menjalani dan mengembangkan konstituen dakwahnya. Begitu. Punya cara. Caranya ini atas dasar contoh dari mana? Itu manhaj. Bukankah semua kelompok atau golongan di Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jawabannya bukan. Kan tadi katanya bukankah? Ya, bukan. Kecuali baru-baru ini saja ada golongan Syiah dan Jil serta Ahmadiyah. Ya, itu yang baru Bapak dengar. Ya, kecuali baru-baru ini saja ada golongan Syiah dan Jil serta Ahmadiyah. Justru yang itu tuh Pusing pengen mas. Udah dari dulu itu ada golongan Syiah Jil, Jil itu juga ada moyangnya dulu. Al-Mu'tazilah dan orang-orang yang menyelewengkan asma dan sifat Allah itu, itu modelnya Jil sekarang. Ahmadiyah itu juga sudah lama. Dan masih banyak lagi yang lainnya, mungkin Bapak tidak tahu. Model-model Islam Jamaah, LDII, N11, NII, Jamaah Mbak Iin, NII dan Iin. Kemudian apalagi, apalagi. Dulu di zaman Pak Harto itu banyak sekali gerakan bawah tanah. Ada namanya Jamus, Jamaatul Muslimin. Ada DI, ada apalagi NII, ada lagi apa Khilafah atau Khilafah dan macam-macam namanya. Semuanya mengandalkan masalah bayat kepada pimpinan. Ya. Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan dan semua berpotensi masuk neraka dan hanya satu yang selamat. Pertanyaannya, bagaimana kita berdakwah untuk menjadi satu golongan yang selamat? Karena masih banyak umat yang menjalani ibadah di luar manhaj Ahlus Sunnah. Bagaimana kita berdakwah? Ya, kita cocokkan dengan pelajaran kita. Bagaimana kita berdakwah untuk menjadi satu golongan yang selamat? Maka dengarkan kata Allah dalam bidang dakwah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku, yaitu mengajak kepada tauhidullah, mengajak kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah jalanku. Aku ajak manusia ke jalan Allah atas dasar basirah. Atas dasar basirah. Apa itu basirah? Atas dasar ilmu, atas dasar hujjah, atas dasar dalil. Maka intinya di sini, atas dasar dalil, punya petunjuk yang jelas. Jangan ceramah habis baca Quran. Materinya dari Quran. Cerita tentang apa yang di Quran tersebut. Ada ulasan tentang masalah agama, kemudian diyakini itulah sumber kebenaran. Kenapa tidak Quran sumber inspirasi ilmiahnya, bukan Quran? Ya, beda antara Quran dan Quran. Cukup. Alhamdulillah. Tidak ada makan siang tapi sudah dicukupkan. Berarti ada waktu untuk selain makan siang dan selain ngaji, yaitu tidur siang. Ya, baik. jadwal saya kapan lagi? Masih ada? Besok, alhamdulillah, masih bisa kita ketemu lagi insyaallah. Saya mengajak ini Ramadan, Pak, Bu, Ramadan. Mari kita manfaatkan sebesar-besarnya. Kami masih mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sampai Ramadan kali ini dari Ramadan tahun kemarin, mengajak untuk ikut dalam program kami Wakaf Tanah Pesantren Putri, yang sampai hari ini kami masih punya PR sekitar 300 juta rupiah untuk mengambil tanah tersebut dari orang yang mau bikin perumahan. Kalau bikin perumahan di depan pesantren, saya bisa membayangkan gimana mudaratnya nanti. Ada PlayStation, ada apa, ada supermarket dan sebagainya. Ini sampai saat ini belum tuntas urusannya. Qadar Allah, Maka silakan Bapak Ibu sekalian ikut berpartisipasi. Silakan hubungi panitia di sini. Mereka punya kuponnya per meter persegi-nya Rp150.000. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.